Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, saya mengisi pengajian di masjid, salah satu masjid PLTU di daerah Jawa Timur, pengajian umum yang hadir bapak-bapak di perumahan itu dan perumahan-perumahan perusahaan di sekitarnya. Masya Allah, lagi enak belajar dibagikan air minum, kemudian satu kotak kue. Saya akhirnya ingat bagaimana dahulu Ahlus Suffah, Abu Hurairah dan kawan-kawannya tersungkur karena lapar, tidak sempat atau tidak karena tidak ada makanan, tidak sempat atau karena tidak ada makanan, sehingga karena menahan lapar yang sangat tersungkur, karena kemauannya yang tinggi untuk sabar duduk di masjid mendengarkan petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah ada yang tersungkur atau kelaparan? Belum ada. Alhamdulillah. Luar biasa. Sudah nikmat. Nah. Tapi memang beda. Beda generasinya, beda imannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah. Nah, duduknya di atas karpet ada kipas angin. Nikmat lagi. Di zaman Nabi, ya, duduknya di tanah. Kadang-kadang kalau musim panas, luar biasa panasnya. Nah, jadi kita ini bersyukur, fasilitas sudah luar biasa. Luar biasa fasilitas ini. Tolong dimanfaatkan dan disyukuri. Nah, semoga Masjid Al-Istiqamah ini diberi oleh Allah taufik. Semoga masjid ini menjadi masjid yang menyerukan kepada Al-Quran dan Sunnah dan kecenderungan meniru sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal yang bisa dilakukan. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, topik kita pada kajian hari ini sebagaimana sudah diumumkan, yaitu terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim yang islami. Sikap islami bagi seorang muslim di dalam menyikapi pemerintahnya. Sebenarnya perbincangan dan pembahasan seputar permasalahan ini terkait dengan beberapa bab di dalam bab-bab agama dan bab-bab fikih serta akidah. Di antara atau dan yang sangat terkait sekali adalah dengan bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pembicaraan seputar bagaimana menyikapi penguasa itu adalah pembicaraan yang sangat terkait dengan bab ini, yaitu bab amar ma'ruf dan nahi munkar. Berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, saya yakin tak seorang muslim pun yang tidak mengetahui apalagi mengingkari tentang keutamaan dan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Keutamaan amalan ini disebutkan dalam sekian nas dan dalil, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Baik dalil-dalil yang menyebutkan tentang pahala atau ajr yang akan diterima serta derajat yang akan disandang oleh si pelaku amar ma'ruf nahi munkar, derajat di dunia ataupun di akhirat, ataupun dalil-dalil nas-nas yang isinya bersifat ancaman bagi pihak-pihak yang mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Yang perlu diketahui dan harus diketahui adalah bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah ibadah. Atau tepatnya dinyatakan salah satu ibadah di dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Yang pula harus diketahui oleh setiap pribadi muslim, bahwa seluruh ibadah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh ibadah yang diwajibkan di dalam syariat Islam, memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat. Seluruh ibadah di dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan pula oleh Rasulnya harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya secara ilmiah. Tidak boleh dicampur aduk, tidak boleh disalah tempatkan, tidak ada atau tidak boleh salah satu syaratnya lepas darinya. Seikhlas apapun, sejujur apapun niat si pelaku ketika beramal dengan ibadah tersebut, kalau ibadah tersebut dia lakukan tidak sesuai dengan ketentuan, dengan syarat-syaratnya, maka amalan tersebut tidak digolongkan sebagai amalan yang syar'i. Tidak digolongkan sebagai ibadah yang makbulah. Walaupun ikhlas. Seluruh yang namanya kewajiban. Ambil contoh kewajiban sholat. Kewajiban sholat. Disertai dengan adanya ketentuan-ketentuan. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada perkara-perkara yang wajib, ada yang mustahab. Terkait dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, jika ditinggalkan salah satunya, maka sholat itu batal. Contoh seorang sudah berwudu dari rumahnya dengan wudu yang baik, persis seperti cara berwudunya Rasul secara zahir. Kemudian dia memakai baju yang bagus, bersih, putih. Beli di mana? Di Mekah. Pakai minyak wangi yang wangi, pergi ke masjid. Melangkahkan kakinya ke masjid dengan tenang, tidak terburu-buru, tenang. Dengan sakinah, dengan wakor. Tidak seperti dia ketika mau berangkat ke kantor atau seperti dia mau berangkat ke pasar. Berangkat ke masjid dengan tenang. Sampai di masjid dia hendak sholat maghrib. Ikhlas karena Allah. Khusyuk lagi. Sampai ketika ada gempar, gentengnya rontok, genteng masjid dia gak dengar. Nah, khusyuk luar biasa. Kemudian takbir. Allahu Akbar. Dia bacakan doa istiftah, al-fatihah, surat-surat dengan bacaan yang baik. Tidak riya, tidak ingin dipuji, tidak punya kepentingan apapun dia datang ke masjid untuk sholat maghrib. Tapi sayang, ketika dia takbiratul ihram melakukan sholat, matahari belum terbenam, masih 15 menit atau 20 menit lagi. Apalagi di balik papan, di arah laut atau yang terbuka, terlihat matahari. Kira-kira, sholat as-salah yang dia lakukan dengan seperti itu tata caranya, itu dinyatakan sholat yang syar'i atau tidak? Jawabannya adalah, tidak. Loh, dia ikhlas. Dia sudah berwudu, Ustaz. Ke masjid lagi, enggak sholat di rumah. Di masjid. Iya. Satu syarat dia tinggalkan, yaitu belum tiba waktunya. Maka sholat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jahil, labas, masih mending. Tapi kalau dia sengaja, sudah tahu matahari sana sholat maghrib, maka dia berdosa kalau sengaja. Kemudian, sudah masya Allah wudhunya ikhlas, sudah rapi, bersih, wangi, pergi ke masjid. Takbir Allahu Akbar. Sudah masuk waktu maghrib, sudah terbenam matahari. Tapi ngadepnya ke timur. Kira-kira gimana sholatnya? Diterima enggak oleh Allah? Kalau dia enggak paham bahwa di situ adalah timur, dia ngira barat, masih mending. Masih terjadi perbedaan atau pembahasan di kalangan ulama apakah sholatnya sah atau tidak. Masih ada pembahasan fikih. Tapi yang muskilah, yang repot, yang menjadi problem sudah diberitahu. Pak, kiblatnya sana pak. Tetap aja dia. Pak, kiblatnya sana. Enggak mau balik. Sudah selesai sholat, diingatkan lagi. Pak, tadi keliru pak. Coba itu lihat pak, mimbarnya di sebelah sana. Kiblatnya di situ pak. Enggak bisa. Tetap aja. Nah ini sudah keluar dari ketentuan sholat. Loh, siapa yang mau mengingkari sholat? Siapa yang akan mengingkari tentang kewajiban sholat? Bahaya. Seorang yang mengingkari tentang kewajiban sholat bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Tetapi pelaksana sholat, pelaku sholat harus melakukannya sesuai dengan bimbingan. Nah, ini jenis pertama. Berikutnya, setiap ibadah di dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah, setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah selalu dibatasi dalam ruang lingkup atau koridor al-qudra wal istita'ah. Kemampuan untuk melaksanakan. Baik kemampuan terkait dengan diri pribadi, fisik dia, ataupun kemampuan dari sisi ada tidaknya fasilitas untuk pelaksanaan ibadah tersebut. Misalnya saja, orang kalau sholat tidak berwudu, sholatnya diterima enggak? Enggak diterima. Ikhlas loh dia sholatnya. Diterima enggak? Hah? Kamu diterima enggak sholatnya? Enggak diterima. Ikhlas dia. Enggak diterima. Lu sudah ngadep kiblat. Waktu sudah masuk. Baca Al-Fatihah bagus seperti Imam Syuraim atau Sudais. Nah. Diterima enggak? Kenapa? Tidak memenuhi salah satu syaratnya. Apa syaratnya? Bersuci, berwudu. Iya. Nah. Rasulullah menyatakan, "La salata liman la wudu'a lahu." Tidak ada salat yang diterima bagi barang siapa yang tidak berwudu. Lah, ketika dia mau berwudu, cari air di Masjid Istiqomah enggak ada. Oh, jangan di Istiqomah terlalu anu. Ada sebuah masjid. Nah. Iya. Di kampung dia. Di rumah enggak ada air, pergi ke masjid enggak ada air. Tetangga-tetangga sekitar juga tidak ada. Dia ingin berwudu padahal sudah waktunya sholat ini. Terus ada berita, ada air di mana? Di balik Gunung Merapi. Dia ada di Bantul, Jogja. Ya. Balik Gunung Merapi. Nah. Kira-kira apa yang semestinya dia lakukan? Berjalan ke pergi ke di balik Gunung Merapi. Lu kan ada mobil, ya mobil paling berhenti di kaki gunungnya, di Kaliurang. Berikutnya naik kan. Nah, mau sholat duhur, pulang sudah subuh. Nah, apa yang harus dia lakukan? Allah menyatakan, fa illam tajidu ma'an, jika kalian tidak mendapatkan air, Allah kasih kemudahan, yaitu dengan cara tayamum. Ada satu orang, wah gak benar ini munafik ini, cari yang ringan-ringan saja ini, cari air, lu ada di belakang gunung, berangkat, itu kejujuran iman itu, merupakan kesungguhan dan keikhlasan. Apa benar? Keliru, memaksakan diri. Rasulullah menyatakan, inna dina yusrun, falan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah, memberi kemudahan dalam beberapa perkara. Tidaklah seseorang bersikap ekstrim, memaksakan diri, melampaui batas, kecuali dia pasti terkalahkan. Pasti dia tidak akan mampu nanti. Nah, ini Islam. Allah menyatakan, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidaklah membebani seseorang hamba di dalam beribadah kecuali dalam ruang lingkup kemampuan dia. Kemampuan terkait dengan dua bagian itu tadi. Kemampuan dari fisik intern dia atau kemampuan dari sisi eksternnya, yaitu fasilitas untuk melakukan ibadah. Silakan tayamum. Alhamdulillah air banyak. Di rumah ada pam, ada sumur. Ya, ada kolam lagi. Lengkap airnya banyak. Mau cari yang anget ataupun dingin, ada. Lengkap air di rumah. Dia mau sholat. Ternyata dia belum punya wudu atau dalam keadaan junub. Kalau junub harus apa? Harus taharah. Wudu. Mandi, harus mandi. Sudah. Ternyata dia sakit. Dilarang oleh dokter untuk tersentuh air badannya. Nggak boleh. Kalau disentuh air badannya, maka penyakitnya akan bertambah. Apa yang harus dia lakukan? Dengan cara? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Antum. Tayamum ya. Loh, dalilnya ada di dalam surat Al-Maidah, iya. Naam. Disebutkan kalau Anda tidak mendapat air atau dalam keadaan sakit, maka bertayamum. Yang di belakang nanti siap-siap ditanya juga. Naam. Jadi biar tidak ngantuk. Naam. Ada satu orang muslim sudah sakit, enggak boleh menyentuh air. Dia menyatakan, enggak, saya harus mandi karena saya junub. Enggak sah sholat saya kalau enggak mandi. Loh, kamu sakit, biar tawakal sama Allah. Tawakal, kamu memang enggak punya tawakal sama Allah. Sudah kuat dia ngomongnya tawakal sambil gini-gini sudah sakit. Nah, maksakan diri mandi. Nah, kira-kira dibenarkan enggak dia dalam hal ini secara Islam? Jawabannya, dia sama sekali tidak dibenarkan. Dalilnya, di suatu hari ketika Rasulullah bersama pasukannya atau pasukan Rasulullah SAW dalam perjalanan pertempuran, di suatu hari selesai melakukan pertempuran, salah seorang sahabat Rasul terluka kepalanya sehingga mengucurkan darah. Akhirnya orang ini istirahat. Di malam hari ketika bangun, ternyata dia junub, ya, janabah. Dikarenakan apa? Mimpi. Bangun untuk melakukan sholat. Akhirnya dia bertanya kepada sebagian pasukan yang ada di dekatnya. Sebagian kecil pasukan yang ada di sekitar dia tanya, saya ini junub, apakah ada dispensasi bagi saya untuk tidak mandi? Nah, sebagian kecil ini pasukan ini menjawab, waduh, nampaknya gak ada ya, kamu harus mandi. Mandi. Selesai mandi tambah gereges, ya, sakitnya tambah jadi, akhirnya dia meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, enaknya ya langsung dididik oleh siapa? Oleh Nabi. Begitu Rasulullah mendengar berita dan kejadian ini, Rasulullah marah dengan menyatakan, "Qad qataluh." Sungguh mereka telah membunuh orang ini. Ala yas'alun in lam ya'lamu. Tidaklah mereka itu mau bertanya kalau seandainya tidak tahu tentang hukum. Sahabat mendengar Rasulullah marah begini, pelajaran. Ya. Ini korban fatwa atau hukum yang keliru, keluar dari bimbingan yang sebenarnya. Korbannya berapa orang yang mati ini? Hah? Satu orang saja. Bukan satu kampung, bukan satu negeri atau satu daerah. Satu orang saja. Enggak ada yang sampai mengungsi gara-gara kejadian itu, enggak ada. Nah, satu orang, Rasulullah marah. Jiwa seorang muslim, sikap yang keluar dari bimbingan Islam yang mudah. Inilah ketentuan berikutnya dari ibadah di dalam Islam. Dibatasi oleh kemampuan atau kudrah dan istita'ah. Seluruh ibadah yang diwajibkan. Nah, tidak boleh masing-masingnya ditempatkan di luar prosedurnya. Nah, sholat tarawih jam 4 sore. Boleh enggak? Enggak boleh. Keliru. Wah, ini orang Masya Allah Ustaz, rajin sholat, sholat duha, sholat witir. Iya, iya. Sampai kalau sholat duha itu, dia pulang kerja jam 4 sore sholat duha. Saking semangatnya untuk melakukan sholat. Taqarrub kepada Allah. Ikhlas Ustaz, Masya Allah. Ya, walaupun ikhlasnya sebesar apa, kalau tidak sesuai dengan bimbingan, maka itu tertolak amalan tersebut. Rasulullah menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang beramal suatu amalan bukan dari apa yang diperintahkan, bukan dari apa yang dibimbingkan, maka amalan itu raddun, tertolak kepada pelakunya. Tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kembali kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas di Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang memerintahkan kepada yang memerintahkan kepada perkara yang baik, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Perintah. Dalam ayat yang lainnya dalam bentuk pujian, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri sebaik umat? Adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Terlalu banyak dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Ini berisi pujian. Berikutnya berisi ancaman orang-orang yang meninggalkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'al. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan dakwah Nabi Allah Dawud. Hal itu dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan kata Allah, mereka tidak berupaya untuk saling mencegah kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Jadi meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan sebab turunnya laknat Allah dan jauhnya rahmat. Dan hadis-hadis yang masih banyak. Tidak ada seorang muslim pun yang saya kira tidak tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ibadah. Kembali kepada definisi dan batasan ibadah serta ketentuan-ketentuan ibadah, bahwasanya ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Amar ma'ruf nahi mungkar pun sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, haji, puasa, dan yang lainnya, zakat. Nah, ada ketentuan-ketentuannya. Di antara ketentuannya adalah dia harus dilaksanakan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga dibatasi oleh kemampuan. Sebagaimana ibadah yang lainnya. Sholat. Kalau gak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Gak mampu dia duduk, silakan sambil berbaring. Jangan memaksakan diri. Kalau dia tidak mampu duduk, apalagi berdiri, memaksakan diri untuk berdiri, bisa kacau nanti. Ya. Mestinya baca Al-Fatihah, baca surat An-Nas. Karena dia mikirkan menahan dirinya. Ya. Karena pusing, akhirnya jatuh. Yang tadinya sakitnya biasa, akhirnya tangannya patah atau gegar otak karena kepalanya kebentur tembok. Nah, jangan memaksakan diri. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah menyatakan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya untuk merubahnya dengan tangannya, maksudnya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Selama itu masih mampu dia lakukan. Kemudian Rasulullah menyatakan, fa in lam yastati' fa bilisanih. Kalau dia gak mampu merubah kemungkaran dengan kekuatannya, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Kalau gak mampu dengan tangan dan tidak pula mampu dengan lisan, gimana? Katanya sebagian orang yang berlebihan, munafik kamu. Secara lisan aja gak bisa, ada kemungkaran di depan kalian, kalian diam. Munafik katanya. Tapi Rasulullah tidak menyatakan seperti itu. Rasulullah turun pada peringkat berikutnya. Fa in lam yastati'. Jika ternyata pun dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, falyughayyirhu biqalbi fa biqalbihi. Hendaknya dia mengingkari kemungkaran itu dengan kalbunya. Bagaimana sih bentuk pengingkaran dengan kalbu? Dia tidak setuju dengan kemungkaran itu. Ketika kemungkaran itu dilakukan di dekat dia, dia pergi. Dia enggak mampu berucap dengan lisan, wahai saudaraku, jangan kamu lakukan ini. Enggak mampu. Apalagi wahai saudaraku, ceprot dipukul. Nah, ya, berhenti kamu dari ini. Enggak mampu. Nah, maka ingkarilah dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Yang seperti itu adalah selemah-lemah iman. Nah, itu kan lemah Ustaz imannya. Sudah pakai yang paling tinggi aja. Kelihatan orang di situ apa? Enggak salat, duduk di bawah pohon, langsung sikat, jebrot, tendang, pukul, ya. Enggak tahunya orang itu juga belajar karate, akhirnya dia bangun, dilayanin, dipukul teman kita ini sampai semaput, bahkan bisa meninggal dunia. Musibah. Nah, ini salah satu ketentuan amar ma'ruf nahi mungkar. Upaya amar ma'ruf atau nahi mungkar, jika dikhawatirkan akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka ditunda. Ditunda. Sampai batas waktu dianggap sudah mampu. Ini termasuk salah satu ketentuannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalallahu salam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.